makanya desa ini kapan sholat jamaah sepi masjid musola rangiro barokah masyarakatnya gampang congkrah jarang ketemu kok orang nemu solusi dia leh rundingan halo. Dan sholat jamaah itu juga mengajarkan kepada kita kewajiban patuh pada pimpinan dalam satu komando. Karena namanya makmum wajib patuh pada imam. Rakyat wajib patuh pada pimpinan. Selama imamnya benar, selama pimpinannya benar. Nek ceblok ya le, kok peting keringan. Nah kono nang tarung nang dhuwur kono karuan wes. Jajal smackdown iso to ora. Halo. Pak ya ora usah dituturi nek cenol ngono lho, Pak, ucah cilik kok dituturi cenol. Mboten napa-napa kuwatir nek dawah, mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Aku ora direken gara-gara cah cilik. Bu. Ngeten. Salat jamaah itu kan mengajarkan kewajiban patuh pada pimpinan dalam satu komando. Betapa makmum semuanya wajib patuh pada imam, wajib nurut pada imam selama imam benar. Artinya rakyat yang dipimpin wajib patuh pada pimpinan selama pimpinan benar. Satu komando. Bukti. Halo. Imam berdiri niat bareng takbiratul ihram sambil ngangkat kedua tangan Allahu Akbar. Makmum sedoyo nggih kompak manut kabeh ngadeg niat takbiratul ihram ngangkat tangan Allahu Akbar. Ngono patuh. Kate ana sing seje wong kabeh-kabeh Allahu Akbar ning dekne Allahul Karim. Batal sholatnya wong ora patuh karo pimpinan. Begitu imam rukuk Allahu Akbar, sedaya makmum geruduk kompak patuh pada satu komando imam merkungkung kabeh. Ora ana kok sing nyeleneh halah kabeh-kabeh merkungkung. Aku tampil beda, rukuk kayang, Bro. Iki jenenge makmum sing makar iki. Begitu imam sujud Allahu Akbar, makmum sedaya nyosop bareng. Mosok peh lemu terus, alah aku ora iso nyosop tak gelundung ae. Batal salate. Paham? Paham? Nah, ketika imam lali utawa salah, makmum wajib mengingatkan dengan cara yang baik. Pakai zikir baca subhanallah. Lah nek makmum wedok keplok, tapi ya plok aja kaya tepuk pramuka plok plok plok plok plok plok plok plok plok plok plok plok plok. Ya kaya ngobrak manuk ngurak manuk. Ya bener imame ya duwe manuk. Lah kuwi jenenge ngelingno sing ora aturan. Kalau imam lupa, imam salah, makmum wajib menegur, mengingatkan dengan cara yang baik. Artinya, kalau ada pemimpin yang lupa, pemimpin yang salah, maka rakyat harus mengingatkan dengan cara yang beretika. Duduk bersama, teguran yang halus. Ojo langsung geruduk-geruduk karo nggawa pentungan. Allahu Akbar. Pak Lurah mundur. Allahu Akbar. Monggo Pak Lurah ya Islam tulen salate khusyuk yo jawab Pak Lurah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sing delok ya do nyaut Rabbana lakal hamdu ngono engko. Hoi. Hoi. Ngeling-ngelingke sing apik pakai cara yang beretika, pakai cara yang halus. Ora entuk kasar. Misale imam salat isya nembe angsal 3 rakaat. Lah kok wis lungguh tawaruk, lungguh tahiyat akhir. Ya, makmume subhanallah niate zikir. Ora entuk kasar. Weh, lagek telu lungguh imam goblok. Ngadeg blok. Iki makmum kocluk. Apa maneh ana sing langsung maju hunyuk langsung dicengkiwe imame ngadeg. Nek ana pemimpin keliru, pemimpin lali, wong pemimpin juga manusia kok, ingatkan dengan baik, dengan beretika. Paham nggih? Demikian pula imam ketika salah diingatkan makmum harus mau nerima. Subhanallah, berarti salah iki nang ngadeko. Imam ya ora entuk mokong. Wong salat isak ngimami, entuk telung rakaat kok wis lungguh tawaruk tahiyat akhir siap-siap kate salam kuwi. Dieleke karo makmume. Subhanallah. Sing ngimami aku apa kowe? Makmum cerewet. Iki imam kocluk jenenge. Mbok paham mbok ora? Tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat jam 12 kok ora antuk rampung iki karepmu piye ndek e? Lho, nyapa to kok tak tekankan jamaah soalnya kula panjenengan jodone iki salat jamaah. Salat sing dinilai karo Gusti Allah iki kualitase, khusuke, ikhlase. Lah nek kula panjenengan salat ijen kon berkualitas, kon khusyuk, kon ikhlas, angen wong kawitane usendi. Usendi. Usendi. Us usalli fardhal wis Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukrata wa asyina tandur kebanjiran Allahu akbar mongko gek golek winih ki yo angel ya Allahu liman hamidah lagek bar tak pupuk sak pirang-pirang lha ngono kuwi terus dibiji pira ngono kuwi. Ora jodoh nek salat ijen kuwi. Jodone jamaah. Lah nek jamaah, mbok piye kualitase salatmu? Wis to, ketrima. Wong jamaah iki lho, sak masjid lho sing khusuk situk tok lho kabeh kecatet khusuk. Alhamdulillah. Penak to. Imame tok sing khusuk, makmum kabeh ora ono sing khusuk. Nah ditulis khusuk kabeh kok. Apa maneh dadi makmum penak era karuan? Engkare ngetutno imam, imam Allahu Akbar. Melok. Allahu Akbar. Engko wayahe sing doni kare amin. Imam merkungkung, melok merkungkung. Imam nyosop, melok nyosop. Pemenak to. Ngono kuwi ya wis ora patek mikir. Nang ngene buku catatan amal karo malaikat ditulis salat khusyuk. Nek salat ijen rondok merawat